pergi dariku. Karena kau memberiku kesan yang tak mudah terlupakan. Ku berharap padamu, oh, jangan pergi dariku. Biarkan

juta sentuhan, pahit mengajuk pelengkap, seribu satu perasaan bergabung setangkup senada. Jurang-jurang berkeliaran, sangkut senada. Pergi temaniku di sini hanya dengan